kau buka bajumu. Cepat-cepat larilah padaku. Mari-mari berenang denganku. Lihat-lihat perahu layar laju. Burung-burung putih terbang jauh. Buih laut seindah bunga melati. Bagai tempat mandi bidadari.